إلا وأنتم مسلمون أما بعد كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Terakhir kita telah jelaskan tentang hukuman peminum khamar. Apa hukumannya? Berapa kali cambukan? 40 kali cambukan. Sampai berapa? Sampai 80 kali cambukan. Nah, ditetap dengan salah satu di antara dua perkara. Apa yang pertama? Yang kedua, dengan bukti. Ya. Makanya dua orang laki-laki yang adil, muslim. Ya. Kita pun telah jelaskan tentang hukum mukhadirat, narkotik, dan yang semisalnya. Ya. Secara hukum, seperti halnya khamar. Ya. Dikarenakan bisa menghilangkan akal pikiran. Menutup akal dan pikiran. Ya. Sehingga hukumnya haram. Maka diharamkan pula untuk memperjualbelikannya. Rasulullah mengatakan, Inna Allaha idha harama syai'an harama samana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan suatu perkara, maka Allah pun mengharamkan harganya. Ya. Mengharamkan untuk dijual beli. Sesuatu yang diharamkan untuk diambil manfaatnya, maka diharamkan untuk diperjualbelikan, dan juga diharamkan untuk memakan hasil penjualannya. Nah, masuk pada bab yang kelima dari Kitabul Hudud, al-babul khamis fi hadis sariqah. Bab yang kelima tentang hukuman pencurian. Wa fihi 'iddatu masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifus sariqah wa hukmuha wa haddu fa'iliha. Pembahasan yang pertama tentang definisi pencurian. Kemudian hukumnya dan hukuman bagi pelakunya. Wal hikmatu min iqamatil had fiha. Dan hikmah dari ditegakkannya hukuman pada pencurian tersebut. Ta'rifus sariqah. Definisi sariqah. As-sariqatu lughatan al-akhdu khafiyatan. Pencurian secara bahasa artinya mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Namanya mencuri. Ya. Mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi. Wasyara'an adapun secara syariat akhdu malil ghair khafiyatan zulman min hirzin mislihi bisyurutin muayyanah. Mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan zalim. Yeah. Dari tempat penyimpanannya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ini makna syariqah, secara syariat. Yeah. Mengambil harta orang lain. Kemudian yang berikutnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan juga dengan cara menzalimi harta orang lain. Yeah. Mengambil tanpa izin, termasuk kezaliman. Dan mengambilnya dari tempat penyimpanannya. Yeah. Kalau mengambil misalkan di jalanan, yeah, nemu uang, ini bukan mencuri. Tapi ketika mengambil yang tempat penyimpanannya. Nah. Yeah. Ambil di dompetnya, misalkan. Ambil di berangkasnya, dan semisalnya. Dengan syarat-syarat tertentu. Bayanuhu insyaAllah. Ya, yang akan datang penjelasannya insyaAllah. Apa aja syarat-syaratnya akan dijelaskan nanti. Hukmu as-sariqah. As-sariqah itu haram. Mencuri itu haram. Li'annaha al-i'tida'u ala hukukil akharin. Dikarenakan pencurian merupakan bentuk al-i'tida'. Menyakiti, menzalimi terhadap hak-hak orang lain. Wa akhdu amwalihim bil batil. Dan dikarenakan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Qaddala ala tahrimiha al-kitab wa sunnatu wal-ijma'. Dan haramnya pencurian dalam Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Umum. Mencuri termasuk di antara dosa-dosa yang sangat besar. Faqad la'ana Allah sahibaha kama fi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun melaknat pelakunya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu as-sariqa yasriqu al-baydata fatuqta'a yaduhu wa yasriqu al-habala fatuqta'a yaduhu. Mudah-mudahan Allah melaknat atau Allah melaknat pencuri, ya, yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. Asyahid, dalam hadis ini Rasulullah melaknat pencuri. Nah, ada pun syarat-syarat kapan seseorang itu dikenakan hukuman potong tangan akan dijelaskan nanti. Wa ghairu dhalika min al-ahadits bi tahrimi as-sariqah wa tanfir minha. Dan lain sebagainya dari hadis-hadis tentang haramnya mencuri. Dan menjauhkan umat dari perbuatan tersebut. Bahasa berikut tentang haddu fa'iliha. Hukuman bagi pelakunya. Bagi pelaku pencurian. Wajibu ala fa'iliha al-had. Wajib bagi pelaku pencurian hukuman. Wahuwa qat'u yadihi. Yaitu dipotong tangannya. Rajulan kana awim ro'atan. Apakah yang mencuri itu laki-laki atau perempuan? Dan yang dimaksud dengan tangan itu sampai pergelangan tangan. Bukan sampai siku, sampai pergelangan tangan. Dipotong tangannya. Nah. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah Wallahu azizun hakim. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 38. Pencuri, laki-laki dan juga perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nakala minallah, sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya. Keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuatnya berbuat zalim. Ya. Tapi, di samping Allah maha perkasa, Allah pun maha hakim, maha bijaksana. Beda dengan makhluk, ya, yang memiliki keperkasaan, kekuatan, biasanya jatuh kepada perbuatan zalim, menganiaya yang lainnya. Tapi Allah azizun hakim. Ya, sehingga ditetapkannya hukuman tersebut bukanlah kezaliman. Yang mencuri, dipotong tangannya, bukanlah kezaliman. Tapi hukuman ini hukum yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u sariqa fi rub'in fasa'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan pencuri pada seperempat dinar atau lebih. Nah, ini di antara syarat, akan jelaskan nanti. Kapan pencuri dipotong tangannya. Di antaranya ketika barang yang dicuri nilainya seperempat dinar atau lebih. Nah, ya. Adapun mencuri yang nilainya kecil, nah, ya, di bawah seperempat dinar nilainya, maka tidak dikenakan hukuman potong tangan. Nah, wali hadis Aisyah radhiyallahu anha ayodhan. Dan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Qalat, beliau mengatakan, inna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil mahzumiyah allati saraqat. Sesungguhnya orang-orang Quraisy, ya, membuat gelisah mereka perkara perempuan dari suku Mahzum yang mencuri. Ya. Di mana suku Mahzum ini termasuk suku yang ternama. Ya, di kalangan orang-orang Quraisy. Bukan suku rendahan. Ya. Sehingga ketika ada di antara suku mereka, suku Mahzum ini mencuri, membuat gelisah orang-orang Quraisy. Ya. Dikatakan suku ternama, ya, suku terpandang di antara mereka, harus dipotong tangannya. Nah, membuat mereka gelisah, tidak tenang. Ya. Sehingga ketika itu mereka mencari orang yang bisa memberikan syafaat. Ya. Supaya tidak diberikan hukuman kepada pencuri tersebut dengan alasan dari suku terpandang. Ini bisa membuat malu suku kami. Orang dari suku mereka yang dianggap terpandang mencuri dan akan diberikan hukuman potong tangan. Nah. Akhirnya mereka meminta siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu untuk meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak memberikan hukuman kepada perempuan tersebut. Usama bin Zaid akhirnya minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya perempuan tersebut tidak diberikan hukuman. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Nah, menolak syafaat tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dikarenakan memberikan syafaat kepada orang yang telah ditetapkan hukuman padanya. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa bihi qaulu sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa aymullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, sungguh apabila Fatimah putrinya Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Jadi keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perempuan dari suku Mahzum tadi, walaupun dianggap terpandang, kalau dibandingkan dengan Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa-apanya. Fatimah lebih mulia. Nah, tapi Rasulullah menegaskan, kalau seandainya mencuri, akan aku potong tangannya. Sehingga hukuman ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang miskin saja, tapi orang-orang yang kaya terpandang pun, kalau melakukan suatu perbuatan yang mengharuskan ada hukuman, ditegakkan hukuman padanya. Rasulullah mengingatkan tentang kehancuran umat terdahulu. Di antaranya, ketika orang-orang fakir miskin di antara mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka dihukum. Tapi ketika orang-orang yang dianggap mulia di tengah mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, dibiarkan. Ini orang terpandang, ini bangsawan dan lain sebagainya. Ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran, dibiarkan dan diberikan hukuman. Ini adalah sebab kebinasaan umat terdahulu. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan, demi Allah, kalau seandainya Fatimah, putrinya Muhammad, mencuri, akan aku potongnya, tangannya. Nah, tidak pilih kasih, tidak tebang pilih. Orang yang melakukan pelanggaran berhak mendapatkan hukuman. Siapapun dia, yang kaya, yang miskin, baik itu rakyat ataupun bangsawan dan sebagainya. Nah, summa amara bitilkal mar'ati allati saraqat faquti'at yaduha. Kemudian Rasulullah memerintahkan terhadap perempuan yang mencuri tersebut untuk dipotong tangannya. Dan dipotong tangan si perempuan tersebut. Nah, suatu dosa yang diancam dengan laknat merupakan dosa besar. Begitu juga suatu dosa yang diancam dengan hukuman di dunia, baik cambukan atau potong tangan atau rajam atau lain sebagainya, ini menunjukkan dosa besar. Nah, wa ajma al-muslimuna ala tahrimi sariqah wa ala wujubi qat'i yadi sariq fil jumlah. Kaum muslimin sepakat tentang haramnya mencuri dan sepakat tentang wajibnya memotong tangan pencuri secara global. Secara global kaum muslimin sepakat terhadap hal itu. Dikarenakan ayatnya jelas. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wa Allahu 'azizun hakim. Al-hikmatu min iqamati hadis sariqah. Hikmah dari ditegakkannya hukuman bagi yang mencuri. Ihtaramal Islamul mal. Islam memuliakan, menghormati harta yang dimiliki oleh seseorang. Wahtiramu haqqil afrad fi imtilakihi. Dan menghormati hak pribadi-pribadi, individu-individu manusia dalam memiliki harta. Nah, dimuliakan, dihormati. Sehingga di antara bentuk kezaliman yang dilarang dalam Islam, kezaliman berkaitan dengan harta. Ya. Bahkan dengan tegas Rasulullah mengatakan dalam haji wada'nya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kehormati yawmikum hada, bi syahrikum hada, fi baladikum hada. Sesungguhnya, darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu mulia. Ya. Seperti mulianya hari kalian ini, hari Arafah. Di bulan kalian ini, bulan Zulhijjah. Di negeri kalian ini, kota Mekah ketika itu. Nah, sehingga mulia. Tidak boleh untuk diambil dengan cara yang batil. Wa haramal ittida'a ala hadzal haqq. Dan Allah mengharamkan ya menzalimi terhadap hak ini. Ya, hak harta. Bisarok, bisariqatin, aw ikhtilasin, aw ghasin, aw khianatin, aw rishwah. Apakah mengambilnya dengan cara mencuri, atau merampas, atau menipu, atau khianat, atau dengan rishwah. Atau غير ذلك من وجوه أقل أموال الناس بالباطل. Atau lain sebagainya dari bentuk-bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, termasuk dalam bentuk kezaliman terhadap harta, mencuri, tadi sebutkan. Nah, merampas, atau menipu, atau berkhianat. Atau Yeshua menyuap. Nah, termasuk di antara bentuk-bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya. Para ulama menyebutkan tentang bentuk-bentuk kezaliman dalam masalah harta. Ya. Contohkan seperti tadi. Menyuap pun termasuk di antara bentuk kezaliman dalam masalah harta. Menipu. Nah. Ya. Atau praktik ribawiyah pun sama. Ya. Meminjamkan uang sekian ingin dikembalikan lebih. Ya. Ini pun bentuk kezaliman dalam masalah harta. Dan juga masuk di dalamnya mengulur-ngulur, menunda-nunda pembayaran hutang yang telah jatuh tempo dalam keadaan dia mampu untuk membayarnya. Ini pun masuk ke dalam zalim dalam masalah harta. Matlul ghani zulmun. Rasulullah mengatakan orang yang dia mampu untuk membayar hutang, kemudian menunda-nunda pembayarannya, padahal sudah jatuh temponya. Ini satu kezaliman. Ya. Adapun kalau menundanya dan dikarenakan belum jatuh tempo, ya bukan kezaliman. Tapi kalau dia menunda-nunda, padahal sudah jatuh temponya, dalam keadaan dia mampu bayar hutang, ya zalim. Beda halnya kalau dia tidak mampu. Ya. Tidak membayar hutang, kemudian jatuh temponya, dia menunda-nunda lagi, sampai dia mampu, maka ini bukan kezaliman. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau dia mampu membayarnya, jatuh tempo, kemudian dia mengundur-undur lagi, ya ini termasuk kezaliman. Nah. Walamma kana sariqu aduwan fasidan fil mujtama', ketika seorang pencuri ini merupakan bagian yang rusak dalam masyarakat. Illau turika lasara syarruhu. Di mana kalau dibiarkan akan menjalar kejelekannya, kejahatannya. Wa amma khataruhu wa daruruhu. Dan akan menyebar, menyeluruh ya, bahaya dan kemudaratannya. Ya, kalau dibiarkan, ya, pencuri kalau dibiarkan bebas melakukan perbuatannya, ini akan menjalar kejelekannya kepada yang lainnya, ya. Dan juga akan menyebar bahaya dan kemudaratannya. Maka dalam keadaan seperti itu, syar'ul Islamu bitarihad al adwil fasid. Maka Islam mensyariatkan untuk memotong, memutuskan ya, bagian yang rusak ini. Nah, seperti halnya, kalau dalam tubuh kita, baik tangan, kaki, ya, terkena penyakit, di mana penyakit ini kalau dibiarkan bisa menjalar ya, kepada seluruh anggota tubuh yang lainnya. Tidak ada cara yang lain kecuali diamputasi, misalkan dipotong. Makanya harus dipotong. Ya. Tangan, misalkan kaki. Kalau dibiarkan penyakit ini bisa menjalar kepada seluruh tubuhnya. Tidak ada cara yang lain kecuali dipotong, maka dipotong. Nah, begitu juga orang yang mencuri ini merupakan bagian yang rusak di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau dibiarkan, tidak diberikan tindakan, ini akan menjalar penyakitnya kepada yang lainnya. Ya. Bahkan bahayanya bisa menyebar, kemudaratannya bisa menyebar ya, kepada yang lainnya. Maka Islam mensyariatkan untuk memotong bagian yang rusak ini. Iqaban lihadil yad ala zulmiha wa udwaniha. Sebagai hukuman kepada tangan ini, dikarenakan kezalimannya dan permusuhannya. Warida'an li gharihi an iktirafi misli hadhihi jarimah. Dan untuk membuat jera yang lainnya, menakut-nakuti yang lainnya dari melakukan kejahatan semisal ini. Nah, dengan adanya hukuman tersebut membuat orang lain pun jera. Membuat orang lain takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya. Yang lain saya takut melihatnya. Nah. Ya. Takut melihatnya. Dari hukuman tersebut. Sehingga muncul rasa takut dari melakukan perbuatan pencurian. Apalagi yang melakukannya. Ketika dipotong tangannya membuat dia jera. Nah. Wasiyanatan li amwalin nas wa huquqihim. Dan menjaga harta-harta manusia dan hak-hak mereka. Sehingga adanya hukuman tersebut dalam rangka menjaga harta manusia, menjaga hak-hak manusia. Nah, dan ini bukanlah suatu hukuman yang sadis, yang kejam. Tidak. Yeah. Tapi hukuman yang penuh dengan hikmah. Dikarenakan kita mengetahui tadi bahwasanya Allah Azizun Hakim. Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Ini semua hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya mengandung kebijaksanaan dan keadilan. Tidak ada sedikit pun kezaliman di dalamnya. Bukan hukum yang zalim, yang sadis dan semisalnya, tapi penuh dengan hikmah sehingga ada syarat-syarat. Tidak semua pencuri ditetapkan hukuman potongan tangan. Ada syarat-syarat, akan kita bahas nanti. Kapan pencuri itu ditetapkan hukuman potong tangan. Nah, tapi sering kita jelaskan dan kita ulang-ulangi, yang berhak melakukannya siapa? Penguasa. Bukan main hakim sendiri. Tapi penguasa yang berhak untuk melakukan hukuman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tatabi'ahuna insyaallah kita nanti jelaskan syarat wajibnya ditegakkan hukuman bagi yang mencuri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.